Jakarta sudah habis. Musim kemarau api, musim penghujan banjir. Jakarta tidak bersahabat. Api dan airnya bencana. Entah karena kebodohan, kecerobohan, atau keserakahan. Jakarta sudah habis. Di atasnya berdiri bangunan-bangunan industri. Di sekitar bangunan-bangunan itu, bangunin-bangunin memproduksi belatung. Jakarta sudah habis. Warna tanahnya merah kecoklat-coklatan. Mirip dengan darah, mirip dengan api, mirip dengan air mata. Tanah Jakarta sedang gelisah. Jangan lagi dibuat marah. Tanah Jakarta sedang gelisah. Jangan lagi dibuat marah.